Artis terpopuler Indonesia bakal menyapa dulur, dulur semuanya dari Prambon Tergayang Soko, Tuban, Jawa Timur, bersama Sinar Baru, bersama Cumi-Cumi untuk putune Ronggolawe, Tasya, Rusmala, Adela. Sayang, nyanyi semua. Apa kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Suaranya rapakan goyang yo, wes tak copong laleke jenengmu soko hatiku sak tenan nirangap sih stres nasiramu lupa pucane hati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe blanjane janji jane sehidup semati nanging apa bukti kowe medot tresno kudame wedo alio yo wes ora popo insyaallah aku iso. Tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu? Alhamdulillah.